السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة كوم مسلمين والمسلمات، أعزكم الله بالإسلام. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana kita sudah masuk ke ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama. Dan ad-darsur rabi', pelajaran keempat ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sudah kita jelaskan bahwa di pelajaran ini ada dua huruf yang dikenalkan yang menyebabkan kata benda setelahnya harokat huruf terakhirnya berubah. Di mana harokat huruf terakhir sebuah kata benda biasanya dhammah atau dhammatain. Namun setelah masuk dua huruf ini, maka menjadi kasrah. Seperti misalnya di awal ad-darsur rabi', awal pelajaran yang keempat, di sini ada al-baitu menjadi fil-baiti. Al-baitu menjadi fil-baiti. Asalnya harakat huruf terakhir sebuah kata benda asalnya dhammah. Lah sekedarik ya ikhwan. Ketika masuk fi di sini menjadi apa? Al-baitu menjadi fil baiti. Yang tadinya dhammah sekarang menjadi kasrah. Begitu pula al-masjidu menjadi fil masjidi. Di dua contoh ini fi, huruf fi menyebabkan kata benda setelahnya yang tadinya harokat huruf terakhirnya dhammah sekarang menjadi kasrah. Kemudian ada al-maktabu menjadi al-maktabi. As-sariru menjadi al-sariri. Di sini huruf yang kedua adalah ala. Dia sama seperti fi menyebabkan kata benda setelahnya harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Fahimtum ya ikhwan? Sekarang kita baca sama-sama ad-darsur rabi', kemudian setelah itu kita baca latihan-latihan yang tersisa, yang kalau tidak salah kita sudah baca dua latihan. Ada sekitar lagi ya ikhwan? Nah, sisanya akan kita bahas di malam ini insyaallah. Alhamdulillah, ikhwan studio siap menemani kita pada malam ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Siap belajar insyaallah? Insyaallah. Taib. Kita baca sama-sama ikhwan ad-darsur rabi'. Ayo. Ad-darsur rabi'. Pelajaran keberapa ini? Keempat. Keempat. Ar-rabi' keempat. Arba'ah empat. Ar-rabi' keempat. Al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabu alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi. As-sariru alas sariri. As-sariru ala sariri. Nah, ada berapa huruf sini ikhwan? Empat. Yang dikenalkan kepada kita di bagian awal ini? Dua. Dua. Yang pertama fi. Fi. Yang kedua ala. Ala. Mana fi? Di dalam. Fil baiti maknanya? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Fil masjidi? Di dalam masjid. Di dalam masjid. Ala? Di atas. Alal maktabi? Di atas meja. Alas sariri? Di atas ranjang. Baik. Berikutnya, kita baca lagi. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. huwa fil ghurfati. Nah, di sini mulai ada kata tanya baru yang juga sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Aina. Mamana aina? Di mana? Di mana? Kemudian ada huwa. Mamana huwa? Dia. Dia. Berikutnya wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aina al kitabu? Aina al kitabu? Huwa 'ala al maktabi. Huwa 'ala al maktabi. Wa aina as sa'atu? Wa aina as sa'atu? Hiya 'ala as sariri. Hiya 'ala as sariri. Naam. Ana minta 1-2 orang baca. Alhamdulillah. Jadi kamu sebarkan dan diterjemahkan. Tafadhal. Bismillah. Aina. Dari Ad-Darsur Rabi. Dari awal. Ad-Darsur Rabi. Pelajaran keempat. Al-Baitu. Fil Baiti. Mana Al-Baitu? Rumah. Nah. Fil Baiti. Di dalam rumah. Ya. Al masjidu fil masjidi. Naam. Masjid fil masjidi, di dalam masjid. Ya. Al maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Naam. As sariru, ranjang. Alat sariri, di atas ranjang. Taib. Syukran ya akhi. Wa iyakum. Lanjutkan. Tafadhal. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Naam. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Ya. Wa aina Yasirun? Di mana Yasir? Ada wa di situ. Mana wa? Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Naam. Huwa fil hammam. Dia di dalam kamar mandi. Ya. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Ya fil matbakhi. Dia di dapur. Ya, syukran ya akhir karim. Jazakallahu khair. Habiskan dua kalimat lagi. Aina kitabu? Di mana kitab? Huwa ala al-maktabi. Naam. Ia di atas meja. Naam. Wa aina sa'atu? Bagaimana? Ulang sekali lagi. Wa aina sa'atu? Naam, sambung ke sin. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Bukan wa'a, bukan wa, bukan ain itu, bukan. Wa aina sa'atu? Naam, yang ain adalah sa'atu. Di situ ain. Wa aina sa'atu? Ya. Dan di mana jam? Naam. Jam itu. Hiya 'ala sariri. Ia di atas ranjang. Naam. Dia di atas ranjang. Baik. Jazakallahu khair ya akhi. Allah ibarik fik. Di sini kita review sebentar sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang tersisa. Di sini ada kata ganti huwa dan hiya. Apa bedanya ya, Ikhwan, antara huwa dan hiya? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Huwa untuk mudzakkar. Huwa lil mudzakkar. Hiya? Hiya untuk muannats. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Huwa di sini untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Hua. Tapi lihat di sini Alkitab juga menggunakan huwa. Dan as-sa'ah di kalimat yang terakhir juga menggunakan hiya. Sama seperti orang, Muhammadun menggunakan huwa, Aminah menggunakan hiya. Berarti kata ganti huwa dan hiya di sini bisa dipakai untuk al-aqil, untuk yang berakal seperti manusia, dan ghairul aqil, dan yang tidak berakal seperti kata benda seperti jam, meja, buku. Faham tuh? Nah, anda minta fokus. Semua fokus di pelajaran. Jasadnya hadir di sini dan pikiran juga hadir di sini. Perhatikan semua kata yang ana ucapkan. Ana ulang sekali lagi. Huwa dan hiya di sini dipakai untuk mengganti al-aqil, kata benda yang berakal maupun yang ghairul aqil, yang tidak berakal. Yang berakal contohnya apa di sini, Ikhwan? Muhammadun, Yasirun, Aminatu. Yang ghairul aqil, Al-Kitab, As-Sa'ah. Nah, itu yang ghairul aqil. Huwa dan hiya bisa dipakai untuk yang mana? Huwa dan hiya bisa dipakai untuk dua-duanya. Untuk al-aqil dan untuk ghairul aqil. Fokus ya, ikhwan. Kita ulang sekali lagi. Al-aqil dan ghairul aqil di sini apa maknanya? Al-aqil, ya, kata benda yang berakal. Contohnya apa di sini? Muhammadun, itu saja. Aminatu, itu saja. Ada lagi? Cuma tiga saja. Yang ghairul aqil yang mana? Al-kitab. Banyak. As-sa'ah, al-ghurfah, al-hammam, al-matbakh, al-maktab, as-sari, ini ghairul aqil. Nah, dhamir huwa dan hiya bisa dipergunakan untuk dua-duanya, al-aqil maupun ghairul aqil. Ada sekadalik ya, Khan? Nah, sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah lewat, yang iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat, itu sudah lewat. Ada sekadalik? Tapi tidak mengapa, kita baca lagi. Setelah itu latihan kedua, bagian yang kedua. Dimulai dari tafadhal akhir karim. Entah. La. Entah. Tafadhal. Yang terakhir baca siapa? Antum terakhir baca? Taib. Berikutnya. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Naam. Terus. Fil madrasati. Fil baiti. Naam. Al-baitu. Naam. Al-gurfatu. Al-hamamu. Al-hamamu. Hammamu. Al-hammamu. Naam, mimnya di sini ditasdid, jangan lupa. Ulangi lagi, al al-hammamu. Naam. Fil matbakhi. Naam. Al-maktabu. Naam. Alal maktabi. Alal kursi. Sekali lagi. Alal kursi. Naam. As-sariru. As-sariru. Naam. Alal mak alal kitabu. Alal kitabi sahih. Fil masjidi ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Kita hanya murajaah saja. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, latihan kedua, bagian yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan di sini, latihan kedua ini ada dua bagian. Yang satu sudah kita baca, yang kedua di sini perintahnya iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Di sini ana akan berikan contoh satu soal. Di sini ada berapa kalimat, ikhwan, yang diminta kita untuk dibaca? Ada 10. Lihat halaman 22 dan 23. Ana akan contohkan dua nomor. Wahid. Lihat di sini, ikhwan, tanpa harokat. Naam. Lihat di sini di ad-darsur rabi, latihan-latihannya mulai tanpa harokat. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. At-talib, siswa. Fil jami'ati, di universitas, di kampus. Mahasiswa di universitas. Kemudian itsnan ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajul laki-laki dewasa itu fil masjidi di dalam masjid. Nah, di sini ada beberapa kemampuan yang antum harus kuasai agar bisa mengerjakan latihan kedua, bagian kedua ini. Tentu antum tahu bacaannya. Yang kedua, antum paham maknanya. Dan yang ketiga, antum tahu kaidahnya. Siap? Kita masuk ke nomor tiga dan seterusnya. Nah, dari awal kembali. Tafadhal ya Abu Abdullah. Salasa dari situ. Bismillah. Bismillah. Salasa. Aina tajiri? Naam, kenapa at-tajiri? Ada fi? La. Ada ala sebelumnya? Oh, la. Tidak ada. Jadi bagaimana Abu Abdullah? Aina tajiru? Aina tajiru. Sahih. Di mana orang kaya itu? At-tajir. Sudah betul tadi. Di mana orang kaya itu? La, sudah betul dari makna yang pertama. Di mana pedagang itu? Naam. Huwa fil. Nah, huwa. Ini al-Qamariyah apa al-Syamsiyah? Fil atau fid? Huwa fid. Fid dukan. Fid? Huwa fid dukan. Fid dukan. Ada fi. Huwa fid dukani. Huwa fid dukani. Sahih. Dia ada di toko. Iya. Ulang sekali lagi akhil karim. Aina tajiru. Naam. Di mana pedagang itu? Iya. Huwa fid dukani. Iya. Dia ada di dalam toko. Iya. Syukuran. Cukup. Arba'ah. Arba'ah. Al-qalamu 'alal maktabi. Naam. Pena itu di atas meja. Ya. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Khamsa. Aina Zainab? Aina Zainab? Dimatikan ba-nya atau ada harokatnya di situ? Ada harokat. Ulang sekali lagi. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Naam. Di mana Zainab? Ya. Ya fil gurfah. Ya fil gurfati. Ya fil gurfati. Hidupkan semua harokatnya. Bagus. Ya di dalam kamar. Ya. Syukurnya akhi. Ya zakallah khair. Sitta. Sitta. Ainal waroko. Kenapa waroko? Waroku. Waroku. Tidak ada fathah. Belum ada fathah kita. Kata benda dhammah. Ainal waraku? Ya. Huwa alal maktabi. Naam. Di mana waraku? Al warak. Warak. Kertas. Naam. Di mana kertas itu? Naam. Dia di atas meja. Dia di atas meja. Baik. Lanjut. Nah, lanjut ke depan kalau begitu. Kembali ke apa lagi? Sitta. Naam. Ainal mudarisu? Sitta wala sab'ah ya akhi? Naam. Sab'ah. Ainal mudarisu? Ya, mudarrisu. Ra'nya di tasdid. Ainal mudarrisu? Bagus. Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Naam. Di mana siswa itu? Iya. Dia ada di dalam kelas. Iya, syukran ya akhi. Oh iya. Jazakallahu khair. Terus. Samania. Nah. Aina yasiru? Yasiru wala yasirun? Yasirun. Naam. Di mana yasir? Naam. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Dia di dalam WC. Naam, al-mirhad toilet. Al-mirhad toilet. Al-hammam, tadi apa al-hammam? Kamar mandi. Bedanya di mana? Al-mirhad toiletnya. Fahamtum? Tafadhal. Wasil. Tis'ah. Naam. Asy-syamsi wal qamari fi. Kenapa atas, kenapa kasrah semua? Asy-syamsi wal qamari ada fi? Asy-syamsu. Ada ala? Tidak ada. Berarti syamsu. Syamsu. Asy-syamsu wal qamaru fis-samaa'i. Fis-samaa'i. Ahsant. Kenapa sekarang i? Karena ada fi. Ada fi. Ahsant. Terjem. Matahari dan bulan di atas. Di atas apa? Di atas langit. Di atas langit. Iya. Asyara. Asyara. Naam. Man fil fasli. Man fil fasli. Naam. Pendek sekali antum. Siapa yang di dalam kelas? Naam. Ahsant. Barakallahu fikum ikhwan. Jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi Abdul Ghaffar untuk ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal. Khodol Islam pendengar maupun pemirsa dimanapun anda berada, silakan bagi anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon ke 0218236543 untuk berlatih bersama dalam program bimbingan bahasa Arab malam hari. Nah, kita angkat, silakan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Bapak Tatang di Tambun. Di Tambun, Pak Tatang. Nah, Pak Tatang. Suaranya seperti tidak asing, Pak Tatang. Pak Tatang. Oh gitu. Apa? Siap, Pak Tatang? Ya, siap. Siap. Insyaallah. Silakan. Latihan kedua, bagian kedua dari situ. Tafadhal. Iqra waktu. Ya. At-talibu fil jami'ati. Naam. At-talibu fil jami'ati. Naam. Siswa itu di universitas. Iya. Mahasiswa atau siswa? Mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Terus. Ar-rajulu fil masjidi. Naam. Jangan lupa nomornya. Naam. Isnan. Isnan. Ar-rajulu fil masjid. Naam. Lelaki dewasa itu di dalam masjid. Iya. Lanjutkan. Salasa. Salasa. Aina tajiru? Di mana pedagang itu? Naam. Huwa fid dukani. Huwa fid dukani. Iya. Iya, di dalam toko. Iya. Arba. Naam. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Naam. Satu lagi. Khamsah. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Dia fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Naam, ahsanta Pak Tatang. Masya Allah, nah. Syukran Pak Tatang. Jazakallah khairan. Syukran lak, nanti kita tunggu teleponnya pekan depan insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tatang yang telah terhubung di malam hari ini. Silakan tentunya di belakang beliau anda yang ingin terhubung pula, kita persilakan dan kita coba sapa kembali. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Ahmad di Dramaga. Di Dramaga Abu Ahmad. Abu Ahmad di Dramaga Bogor. Ya Ustaz. Baik. Ada bukunya Abu Ahmad? Alhamdulillah ada Ustaz. Tafadhal. Sita. Naam, dari situ. Ainal warafu. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Baik. Di mana kertas itu? Dia di atas meja. Naam, sahih. Lanjutkan. Ainal tab'ah. Naam, jangan lupa nomornya. Ainal mudarrisu? Huwa fil fasli. Naam. Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. Naam, sahih. Aina yasiru? Apa yang terlupa, Abu Ahmad? Nomor 6. Samaniyah. Naam. Aina yasiru? Yasirun dengan domatain. Aina yasirun? Ya. Huwa fil mirhadi. Huwa fil, ulang sekali lagi. Huwa fil mirhadi. Mirhadi, hanya dipanjangkan. Huwa fil mirhadi. Naam. Di mana yasir? Ya. Dia di dalam WC. Naam, lanjutkan. Samanya. Ah, samanya sudah lewat. 8 sudah lewat. Nomor 9 sekarang. Asy-syamsu wal qamaru fi as-sama'. Abu Ahmad. Antum barusan menyebut angka 8. Antum belum menyebut angka 9. Oh, afwan Ustaz. Nah, konsentrasi. Angka berapa itu? 9. 9. Naam. Asy-syamsu wal qamaru fi as-sama'i. Naam. Matahari dan bulan di atas langit. Naam, sahih. Wasil. Terakhir. Asyara. Man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Naam, ahsant. Ahsant ya Abu Ahmad, masyaallah. Syukran laka. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fi. Kita tunggu telepon antum insyaallah di pertemuan berikut ya Abu Ahmad. Namaste. Allah ibarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terhubung dari Dramaga ya. Abu Ahmad barakallahu fikum. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali. Kita ulang kembali. Nah. Baik Ustaz. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543 bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Bu Eva. Evi. Bu Evi di Palembang. Dari Palembang. Ya, Ustaz. Ya, baik, insyaallah. Silakan Bu Evi, tidak keberatan sampai nomor 10? Insyaallah, siap, Ustaz. Insyaallah. Pelan-pelan saja bacanya. Ya, Ustaz. Tafadhali. Iqra waktub. Naam. Baca dan tulislah. Naam. Wahid. At-thalibu fil jami'ati. Naam. Siswa itu di dalam kampus. Naam, siswa atau mahasiswa jadinya? Ya, boleh Ustaz, ya mahasiswa ya. Labas. Mahasiswa itu di dalam kampus. Iya. Ar-rajulu fil masjidi. Naam, apa yang terlupa Bu Evi? Apaan? Isdan. Naam. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Ahsanti, sahih. Salasa. Aina tajiru? Di mana pedagang itu? Huwa fid dukani. Huwa fid dukani. Naam. Dia di pasar, di toko. Naam, sahih. Arba'ah. Al-qalamu 'alal maktabi. Penah itu di atas meja. Naam. Ahsanta. Aina Zainabu? Naam. Aina Zainab? Naam. Dia di ghurfati. Dia di dalam kamar. Naam, sahih. Sita. Aina waqu? Naam. Di mana kertas itu? Naam. Maktabi. Huwa 'alal maktabi. Naam. Dia di atas meja. Naam. Sab'a. Aina mudarrisu? Naam. Di mana guru itu? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Naam, sahih. Samania. Aina yasirun? Di mana yasir? Huwa fil mirhadi. Dia di dalam toilet. Naam. Saya mendengar suara, ada seperti suara tombol yang dipencet-pencet berkali-kali. Iya. Ada tombol di Ibu, Ibu Evi? Ya, Pak. Saya mendengar suara tombol dipencet berkali-kali. Enggak, Pak. Nah, tidak ada. Baik, teruskan. Tisa. Asyamsu wal qamaru fis samai. Naam. Matahari dan bulan di atas langit. Naam. Satu lagi. Asaro. Manfil fasli. Siapa di dalam kelas? Naam, masya Allah. Jazakillah khairan. Syukran lagi Bu Evi, masya Allah. Allah ibarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah fi subil qadir. Ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Palembang Ibu Evi yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan telah menjawab ataupun membaca latihan-latihan hingga nomor ke-10 Ustaz. Nah, selesai sudah. Baik. Latihan kedua. Dan kita masuk ikhwan, kita masuk ke latihan berikutnya. Di sini ada tambahan faidah dari penulis, tidak terkait dengan fokus pembahasan kita. Di sini kita dikenalkan dengan dua jenis nama. Ada nama muzakkar, ada nama laki-laki, dan sebelah kirinya ada nama perempuan. Lihat halaman 23. Dengarkan dan ikuti. Sama-sama kita baca dulu yang sebelah kanan. Kemudian setelah itu kita baca yang sebelah kiri. Kemudian kita perhatikan apa bedanya. Selain yang pertama muzakkar, yang kedua muannats, ada perbedaan yang antum akan lihat dari kedua daftar nama-nama ini. Ayahuan studio, kita baca sama-sama. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Teruskan. Yasirun. Terus. Ammarun. Sa'irun. Aliyun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Abbasun. Ya, lanjut ke sebelah kirinya. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Zainabu. Pendek, ya. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Sofiyatu. Nah, selain dari perbedaan yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, apa lagi bedanya, Ikhwan? Bertanwin dan tidak bertanwin. Naam, ahsanta ya akhi. Yang mana yang bertanwin? Yang mudzakkar. Yang laki-laki. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, dan seterusnya. Harakat huruf terakhirnya dhammatain. Ketika yang perempuan, lihat Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, dan seterusnya. Kaidahnya di sini, nama perempuan tidak boleh diberi tanwin. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari latihan ini, ikhwan, bahwa nama-nama perempuan, baik yang berakhiran tak marbutoh maupun yang tidak. Lihat yang berakhiran tak marbutoh, Aminatu, ada tak marbutohnya. Maupun yang tidak, seperti Zainabu. Zainabu ada tak marbutoh tidak di situ? Tidak ada. Tidak ada. Tapi tetap dhammah. Tidak boleh dhammatain. Maka tidak boleh Aminatun. Hada khata, salah ini kalau begini. Zainabun, salah. Yang benar? Zainabu. Fatimatun, salah. Yang benar adalah? Fatimatu. Itu bedanya. Faham tu, ya, Khwan? Jadi kesimpulannya apa? Kaidahnya bagaimana tadi, ya, Khwan? Nah, gunakan mic. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Apa yang Ana sebutkan tadi? Apa kaidah apa yang bisa kita keluarkan dari dua contoh ini? Untuk nama laki-laki boleh ditanwin, dan ya, untuk nama perempuan tidak boleh ditanwin. Iya, kaidahnya nama perempuan tidak di tanwin, baik yang berakhiran tak marbutoh atau yang tidak. Iya. Fahim, Tom? Fahim. Nah, kita masuk ke latihan yang terakhir dari bagian yang pertama. Sebelum kita masuk ke bagian ba, masih ada satu lagi latihan di sini. Perintahnya iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulis. Baca dan tulislah di bagian akhir halaman 23 paling bawah. Ini praktek daripada kaidah yang sudah kita jelaskan tadi. Prakteknya di sini. Iqra waktub, baca dan tulislah ma'a dhabti. Mana ma'a dhabti? Dengan memberikan harokat. Awakhiril kalimat. Di pada akhir-akhir kalimat. Pada akhir-akhir kata. Praktek dari teori yang barusan kita jelaskan ada di sini. Siapa ikhwan? Ingat, nama laki-laki ditanwin, nama perempuan tidak. Jangan lupa itu kaidahnya. Silakan dari awal. Ah, Abu Abdullah, ana kasih antum 3 nama langsung. 3. Hamidun. Naam. Zainabu. Ah, kenapa bukan Zainabun? Kenapa bukan Zainabun? Karena perempuan. Nama perempuan. Terus, jangan ragu-ragu jawabnya. Aminatu. Kenapa bukan Aminatun? Karena perempuan. Taib. Syukuran. Cukup. Berikutnya. Sa'idun. Ah, belum. Sebelum Sa'idun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Satu lagi. Fatimatu. Bukan Fatimatun? Bukan. Kenapa? Karena ini nama perempuan. Nama perempuan. Syukuran. Lanjut. Maryamu. Maryamun. Maryamu. Bulala. Maryamu. Maryamu. Naam. Aliyun. Naam. Khalidun. Khalidun. Maryamu. Kenapa bukan Maryamun? Karena perempuan. Taib. Syukuran ya akhi. Jazakallah khair. Terus. Abbasun. Naam. Aisyatu. Naam. Muhammadun. Muhammadun. Naam. Dua nama lagi. Tafadhal. Sofiyatun. Ah, Sofiyatu. Sofiyatu. Naam. Terakhir. Khadijatu. Khadijatu. Khadijatu. Naam. Kha atau ha? Kha. Kha. Ulang sekali lagi. Khadijatu. Ya, syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Selesai sudah semua latihan-latihan, kita buka kesempatan bagi ikhwah lakhwat di rumah. Tafadhal ya, Abdul Ghafar. Baik Ustaz, silakan bagi para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Silakan. Halo. Halo. Baik. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ninda dari Jakarta, Ustaz. Ibu Ninda. Iya, susah baik masuknya, Ustaz. Ya alhamdulillah. Silakan. Bu Indah bisa masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Indah ada bukunya? Ada, Ustaz, alhamdulillah. Siap. Siap kalau begitu baca latihan, dua latihan yang terakhir di sini. Ya. Iqra waktu ma'ad da'ita. Ah, bukan, sebelumnya. Sebelum ya, itu Ustaz? Ada dua daftar nama di situ, Bu Indah. Muhammadun itu. Iya. Tolong dibaca dari situ. Muhammadun, Khalidun. Bagaimana? Kha, pelan-pelan. Khalidun. Khalidun. Iya, jangan terburu-buru. Khalidun. Yasirun. Iya. Ammarun. Ammarun. Mimnya panjang. Khalidun. Mimnya panjang. Ammarun. Naam. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Naam, sahih. Aminatu. Iya. Zainabu. Fatimatu. Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Ruqayyatu. Apa yang bisa kita simpulkan, Bu Ninda, dari dua yang nama ini? Yang laki-laki di belakangnya Dhammatain. Dhammatain. Yang perempuan di belakangnya Dhammah. Nah, tidak ditanwin, hanya Dhammah saja. Iya. Nah, itu kaidahnya. Silakan lanjutkan bagian bawahnya. Langsung saja baca soalnya langsung. Hamidun, Zainabu. Naam. Teruskan. Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu. Sekali lagi. Aisyatu. Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu Khadijatu. Mumtaz, Masya Allah. Masya Allah, mumtazah. Ibu Indah, bagus sekali, cukup. Syukran Ustaz. Afwan, jazakallah khair. Wafiq barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Jakarta terhubung Ibu Ninda. Begitu cepatnya. Berikutnya kita berikan kesempatan pula Ustaz yang lainnya. Tafadhali. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung melalui layanan telepon ke nomor 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak sudah terhubung dengan siapa ini? Dengan Ahmad di Cipinang. Pak Ahmad di mana? Ahmad Cipinang. Cipinang. Masya Allah. Baik. Ya. Pak Ahmad ada bukunya? Ada, Ustaz. Silakan, Pak Ahmad. Baca dari nama-nama yang tadi. Pak yang dari dari atas. Ya. Ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Mumtaz, mumtaz. Teruskan. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Aisyatu. Naam. Khadijatun, Khadijatu. Ya. Taqiyatu, Taqiyatu. Naam. Ahsant. Di sini bagaimana kaidah terkait nama-nama perempuan? Kalau yang laki-laki enggak pakai tanwin, kalau yang perempuan tidak pakai tanwin. Tidak pakai tanwin. Ya. Teruskan. Perhatian di bawahnya lagi. Habiskan semuanya. Langsung saja ke nama-namanya. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Ah, Masya Allah, mumtaz, mumtaz. Pak siapa tadi? Ahmad. Pak Ahmad dari Cipinang. Nah, Pak Ahmad, kita tunggu teleponnya lagi insya Allah pekan depan. Ya, Pak. Jazakallah khair, afwan, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah, Pak Ahmad dari Cibinang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Dan berikutnya, Ustaz. Nah, cukup sudah. Nah. Latihan terakhir dari bagian pertama. Malam ini kita akan tutup pembahasan kita dengan menjelaskan mukaddimah bagian ba. Kita selesai sudah membahas ad-darsur rabi bagian yang alif, sudah kita bahas. Sudah kita baca, sudah kita pahami kaidah-kaidahnya. Di sini di bagian ba ada dua huruf tambahan lagi. Kalau sebelumnya di bagian awal dua huruf juga, sekarang di sini dua huruf lagi. Kalau yang pertama apa ya tadi Ikhwan? Yang pertama fi dan ala. Fi dan ala. Di sini min dan ila. Kita baca sama-sama. Al baitu. Al baitu. Minal baiti. Minal baiti. Al masjidu. Al masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Nah, lihat sekarang di sini tambahannya ada min dan ila. Nah, kalau min mana min? Dari. Ila ke. Berarti minal baiti dari rumah. Ilal masjidi ke masjid. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas tuntas min dan ila ini di bagian kedua daripada ad-darsur rabi. Kira-kira cukup sampai sini pembahasan kita malam ini. Dan tidak kita buka dulu tanya jawab, sudah cukup? Baik. Kita tutup dulu kondisi cukup letih malam ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita serahkan ke